Paham ya, terus kula suwun, pokoke jenengan mulai sakniki nek sing seneng jajan nggih jajan mawon. Nek lagi rukun mbek bojo nggih jagungan mawon. Lagi tukaran nggih nikmati tukarane. Alhamdulillah bojo kula kok ngamuk. Wis kudu disyukuri. Baru kaya bojo ngamuk kula mikir carane ndamekno bojo, tapi kan enggak memperdengarkan setan kan? Tidak bergelut dengan teologi tapi bergelut dengan harga napa di diri. Kalau teologi sekali salah kan swarga napa? Swarga napa? Neraka. Jadi nganti ana aliran wahdatil wujud, manunggaling kawula Gusti wong kesuwen GR gedhe rumangsa parek pangeran. Terus pangeran dianggap bersemayam di dirinya masing-masing. Akhire duwe keyakinan manunggaling kawula napa? Gusti disebut wahdatil apa Bu? Wujud. Akhirnya kalau ceritanya Siti Jenar itu pacu nih. Siti Jenar diundang wali songo, apa diadili, mereka dua aliran wahdatil wujud. Siti Jenar neng omah. Siti Jenar, Anda dipanggil wali songo. Neng kene ora ana Siti Jenar, anane Allah. Terus akhirnya utusan wali songo balik. Kata Siti Jenar itu tidak ada makhluk yang ada Allah. Lah wali songo yo bawa lali, bawa pancen keliru, wali yo menuso. Yo wis Allah celuk. Ah, mereka dicelok Siti Jenar wong ora gelem. Dia ngene ora Siti Jenar sing ngono. Lah wali songo kan gak duwe solusi kan akhir. Ya sapa lah celok. Akhire utusane rono neh. Pak Siti Jenar jare Allah lah dicelok. Oh wali goblok, Allah Siti celok jare gak sopan. Siti Jenar gak mau ngawali wali songo cek bentone. Apa-apa dicelok. Oh gak sopan. Dadi ping pindho keliru terus. Nyelok Siti Jenar ora gelem ora. Nyelok Allah, gak sopan. Akhirnya ya masyur, terus wali songo mangkel terus. Ngutus kali Joko kon perang, ya perang sampai Allah berarti kan. Lah keliru di Siti Jenar bareng perang kok kalah, wong Allah kok nopo. Nah, akhirnya kita secara sederhana kan nyimpul no. Yo jelas ra Allah, masa Allah terima kalah sampai sinten kali Joko. Nah, terus cerita dibolak-balik, si penggemar wahdatil wujud tuh ora hakikate Siti Jenar ku menang. Jenazah iku wangi, tapi gue ngelabui terus ono asu disembelih ngene ya malah dadekno wali songo sama ana sing curang kan. Sepodo bulete ya. Ya apapun itu aliran wahdatil wujud itu tidak mungkin benar nggih, karena bagaimanapun kita pernah ndak ada. Ndak ada menjadi ada itu bukti kita makhluk. Nggih, bukti kita napa makhluk. Nah, semakhluk butuh rabi ya serabi ae butuh mangan-mangan ae niati ibadah. Nak menawa iku dadi ciri utama makhluk. Nggih, ciri utama napa? Jadi nak mangan niati Gusti ini ciri khasi makhluk butuh mangan. No nanti ini Allah semua ambekane jenengan mangane jenengan turune jenengan dadi ibadah. Mergo setan itu berharap wong mendiskusikan dengan Tuhan. Mulane masyhur ge riwayat wena sampean kepen selamat anut riwayat niki ya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatah liku. Kowe mikira ning gone kejadiane Allah tapi aja mikir Allah. Kowe nak mikir Allah dadi napa rusak. Mulane kena eling Allah sifati, alhamdulillah diparingi mangan, paringi ngombe, paringi urip. Aja eling Allah terus Allah lagi wopo ya ngene. Mulane nek ngoten niku bener Abu Nawas, pokoke bakas Allah kadang perlu guyon. Harun Ar-Rasyid itu kadang janggal Allah ning ndi lagi wopo. Sesuai takok Abu Nawas, sing iso jawab pertanyaan ini dikai hadiah. Kuwabe ulama ra wani jawab. Harun Ar-Rasyid lagi jawab, takok kok Allah saiki lagi wopo. Wabir ana sing wani jawab. Ya akhirnya sapa jenenge? Abu Nawas sing wani bareng ditekano. Kula saged jawab, tapi wonten syarate. Apa? Kula lungguh teng singgasana jenengan teng isor. Sakhire nurut dari Rasul saking tersiksane Allah saiki apa? Bareng wis lungguh ning singgasana Harun Ar-Rasyid ning isor. Allah saiki ngangkat Abu Nawas dadi raja, Harun Ar-Rasyid dadi rakyat. Jadi Harun Ar-Rasyid mengangkel, kan dia tidak bisa bantah. Kan pertanyaan itu lho. Lah kedua, tengah bumi ini di. Terus dia jumpa tombaknya pengawal di jubles. No. Tengah ini gini, tidak percaya ukur dewe. Tengah ini gini, tidak percaya ukur dewe. Jadi kadang usah ngomong sing takok pangeran itu tengah Abu Nawas untuk itu dijawab. Allah lagi apa? Lagi ngangkat Abu Nawas jadi rojo, ngedono rojo jadi apa? Rakyat. Ya mereka mulai dulu orang itu mesti tanya, Aina Allah, Allah itu di mana? Lagi apa? Terus dia sendiri mihak siapa? Maka kita tidak pernah tahu. Sebabnya muni Allahu Akbar, napa subhana, terus ngeling-eling nikmat-nikmat sing teng jenengan, paringi nikmat payu rabi, somangan, duwe kanca. Oh, nak misalnya tukaran duit bojo, ya nikmat tukaran. Bagus tukaran itu bagus. Mbon anjenengan ampun nganggep kula bolak-balik nasihati santri Gus, kula sering tukaran mbek bojo mbek tangga ya apik. Sing elek tukaran mbek pangeran itu omongi ngono. Wong kok musuh pangeran. Nah, makhluk kan imbang. Napa? Lha nggih to, kalau kamu ngeluh terhadap apa yang diciptakan Tuhan berarti kamu melawan Tuhan kan? Siapa sing gak rido mbek kodok kodarku dawuhe pangeran kon golek pangeran liyane aku. Malam yartu fi kodoi walam yartu proben siwai fal yartu proben siwai wal yakhruj min tahti ardi wasamai. Jadi wong sing gak rido mbek kodok kodarku aja nganggep aku pangeran lan metu kok langit bumi kula siapa ning ndi. Misalnya kayak ngeluh Gusti kula kok melarat kula dadi wong cilik wis ora usah ngono tok tukaran mbek bojo mbek tangga pun gawe kegiatan sing penting gak bakas pangeran pun yang ngandel kula. Sing penting lho memang tukaran elek tapi kan dibanding tukaran mbek pangeran. Lah kula dadi kiai ra tau susah. Perkarane wis anggap lucu kabeh wonten mawon donya wis anggap lucu kabeh. Sing penting mboten di kegiatan geger mbek napa? Pangeran. Paham gitu terus carane mikir tauhid itu macam-macam. Para nabi riyen nggih namung nerangno Allah itu bisa dikenali lewat makhluknya, ngrono makhluk berarti ana sing gawe. Tapi terus setan menggoda kita, merayu supaya membicarakan lalu Allah sendiri itu dari apa, di mana, sedang apa, macam-macam. Kayak nek ngono tinggal ngopi, tinggal delok TV. Setan yang ngenteni ape go, do, nganti ngantuk. Nek ngantuk terus turu. Dan delok TV ini rong jam kan setan ngenteni rong jam. Bariku kowe turu, patang jam. Jenuh kan? Iku nak kowe ngono tenan iku ibadah. Kayak Jalaluddin Ar-Rumi main gitar dinteni setan apa digodho dekne main gitar nganti kesel. Nari sak murid-muride. Tapi aku ora ngalalo yo sarate kowe aja terus aku lama fekih tetep darani ngono iku gak halal. Tapi aku yo ora ngaramno. Engko cocokane engko ning akhirat anggere lama fekih ning swarga, Jalaluddin Ar-Rumi ning neraka berarti bener sing fekih. Lah nek padha-padha swarga, ya padha benere. Lah kowe pengamat neraka, pengamat itu kan gak loh iya kan, pengamat tuh kan gak ikut jadi presiden. Kekalahnya Pak Prabowo karena begini-begini. Coba orang ini suruh jadi kandidat presiden, kira-kira jadi itu. Keunggulannya Jokowi karena padahal dia ora kuat jadi apa? Lah nanti ahli strategi lah apa pengamat tok. Ilmunya dipraktekno jadi presiden kan lebih cepat sugih timbang. Kamu enggak usah jadi pengamat Jalaluddin Ar-Rumi itu benarnya begini-begini. Napa nyen ki seneng pangeran tenan ngerti-ngerti isek ngerti-ngerti ya dadi Jalaluddin apa? Arume iku kondang tenan fa usribat makna domiris sani. Wes senenge mbek pangeran wis dicampur. Makna domiris sani maknane lafat annahu no. Fa'lam annahu lho annahu cara anahu ciri domir apa? San. Ciri utama wong Islam wis fa usribat makna domiris sani makna annahu la ilaha illallah wis campur ning ati. Fauri bad bilkhani bil alkhan terus saking senenge pangeran sak ati sak awak wis nyanyi terus asik mbek pangeran fa usribat makna dhamirisani fauri bad bilkhani bil alkhan wis terus anane asik tok mbek pangeran. Lanu Umar bin Abdul Aziz takok ya bareng ape mati jenengan mboten susah ngape mati ngadepi hisab ngadepi swarga neraka jare waikhak. Kue cek omongan cek elek, cangkem kok elek ngono. Dhahab tu ila khairi marhubin. Aku berangkat maring dat sing paling sayang ambek aku. Aku sak cilik-cilik ku yo mangan, dalah aku ora tau gawe beras, gawe banyu. Saiki sampean tak bedheki, misale Jakarta, ruhin wong Jakarta. Ini contoh paling gampang, ruhin wong Jakarta. Aku dolan ning Jakarta dikai mangan ruhin sak tahun. Disilai omah setahun gak bayar. Aku nak ngelem ruhin nak sundul langit, padahal nyilai mu setahun. Padahal aku manggon bumine pangeran puluhan tahun gak tau kon bayar. Ngombe banyu ora tau kon bayar manggon bumine. Kita ini kadang menjadi pecundang. Nak ana manusa ngontrakno omah kita setahun, manusa ngekeki mangan kita setahun nak ngelem sudah langit. Lho Allah ngekeki mangan kita mulai cilik nganti tuwek nak ngelem Allah ora ndak keberatan. Kula baleni malih iki. Kowe di kanca akrab sing ngekeki mangan kowe setahun nyilai omah kowe setahun, kena ngelam sudah langit nah. Kaya orang ada elek lah apa? Bumi ini bawa puluhan makanya jari Umar Abdul Aziz waikhak, si alam kaya aku yuk apa sewan dat sing rumah aku mulai cilik gak tau kon bayar, berarti dat paling apa Sofyan Asori malah lucu meneng ngendikan. Aku ora seneng sak sing nangani hisabku iku wong tuaku. Lah piye? Wong tuaku tau ngamuk aku, nek Allah mulai gawe nganti saiki tak ora tau ngamuk triyono sikun. Ya ana ulama sing ngendikan malah lucu meneng. Kowe hisab ditangani ini ndak ulama malah sahabat, sahabat wong Bedui. Ya Rasulullah, kalau nanti saya mati yang hisab saya siapa? Allah jare. Binafsihi am bimalaikati. Allah dhewe tak ngongkon malaikat. Kanjeng Nabi jawab, ya Allah dhewe. Langsung mulih guyu. Bejo Gusti kula nek sing mesti api ana wae. Nek malaikate aku kuwatir. Lah Kanjeng Nabi akhire ngendikan, faqihun khalal jannah. Wong iku lho pinter tenan, iku dak khalal apa? Jannah. Bareng disebut Allah dhewe guyu jingkrak-jingkrak. Wah cocok Kanjeng Nabi nek niku. Tapi dhek nek kuwatir nek sing isap iso. Malaikat. Iku mereka tidak tahu apa yang Nabi lakukan, tapi Allah dia kok senang. Kenangan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Nah itu fa'u syribat bilhani bilalhan. Jadi kenangannya dengan Allah itu baik-baik saja. Karena soal saya rapati di nyali salam kagian dosa. Karena rapati di nyali, tidak salam. Tapi kalau suwun apapun dosa ini katai sampeyan, sepoknya istighfar. Ketika ini Kanjeng Nabi, sepoknya wong keristighfar di sepura pangeran kaya mawala dedu umuh. Kaya hari zaman dilahirkan apa? Ibu. Saman kudu yakin daripada kowe yakin dosam terus koyok-koyok ora wani ketemu pangeran terus nganggep pangeran koyok polisi sing ketat sing apa-apa diso soal. So pangeran mbok hukumi koyok ngono. Pokoke harus kena repot. Diboten bisa ngoten nggih. Terus pokoke kula suwun niki tenan penyuwunan kula pokoke wong sowan pangeran kudu husnudzon sak husnun husnudzon. Senajan to dengan cara yang salah tapi sementing napa?